jangan pergi, terbang dan tetaplah di sini. Bunga-bunga menantimu, rindu warna indah dunia. Anak kecil tersenyum manis, pandang tarianmu indah. Bahagia dalam nyanyian, kupu-kupu jangan pergi. Warna-warni terangi alam, sentuhan